Klab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka dibaca membalik ke suara mim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un basirun. Oke, kita baca bersama ya. Wallahu sami'un basirun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wallahu sami'un basirun. Faman taba mim ba'di dhulmihi. Oke, kita baca bersama ya. Faman taba mim ba'di dhulmihi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Faman taba mim ba'di dhulmihi. Wa amma man bakhila wastagna. Oke, kita baca bersama ya. Wa amma man bakhila wastagna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa amma man bakhila wastagna. Jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Oke, kita baca bersama ya. Jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Kalla la yunbadanna fil khutamati. Oke, kita baca bersama ya. Kalla la yunbadanna fil khutamati. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kalla la yunbadanna fil khutamati.